gapai cinta. Oh, ku pertaruhkan nyawaku, asal kau milikku. Engkau bagaikan mercusuarku, petunjuk jalan di tengah laut agar tak tersesat. Marilah kita mengarungi samudra asmara menuju pulau dari kepekatan malam. Oh, benarkah kata-kata dari dalam lubuk hati, jangan hanya di bibirmu kau bilang sayang padaku. Engkau bagaikan mercusuarku, petunjuk jalan di tengah laut agar tak tersesat. Marilah kita mengarungi samudra asmara menuju pulau.